Nya masih ada nyanyi-nyanyian, masih ada tari-tarian. Sedangkan sebaliknya orang-orang yang mengejar dunia, mereka juga akan suka. Kenapa? Karena mereka melihat bagaimana akhirnya orang-orang yang mengaji tasawuf santai. Jadi para pengejar dunia dan akhirat cocok dengan sufi. Dan itulah yang mereka lihat secara zahir. Dan kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kenapa kemudian banyak orang mengikuti kelompok ini. Karena para penceramahnya, ustadznya, da'inya, syekhnya, atau siapapun imamnya, iki retorika berbicara yang luar biasa. Orang-orang yang awam memandang dari sisi itu, dan hanya orang-orang sufi yang mereka lihat, yang memiliki kelembutan itu dalam berkata-kata. Kata Syekh Ali Hasan, disebutkan dalam footnote-nya, kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, harusnya kita ahlus sunnah wal jamaah, kita yang mendakwahkan tauhid agar orang jauh dari syirik, mendakwahkan sunnah agar orang jauh dari kebid'ahan, juga memiliki kelembutan itu. Harusnya kita yang lebih berhak untuk memiliki kelembutan itu. Karena waktu itu beliau sebutkan di sini, orang-orang tidak memiliki pembanding. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih bagus. Ini pelajaran untuk semua kita ya. Ketika berdakwah dengan lembut saja, sangat mungkin kita tertolak. Kenapa? Karena kandungan yang kita sampaikan. Kenapa kemudian sufiyah dengan tasawufnya diterima orang? Karena cocok dengan hawa nafsu mereka. Makanya kita sebutkan pada bahasan dua pertemuan yang lalu tentang kitab-kitab yang mereka karang dan sesat menyesatkan. Rata-rata Imam Ibnu Jauzi menyebutkan dengan kata-kata bahwasanya metode penulisan kitab-kitab tersebut sesuai dengan yang diinginkan orang. Sesuai dengan yang diinginkan orang-orang sufi. Anda maunya gimana? Saya akan karang buku kayak yang Anda inginkan. Bukan menyampaikan kebenaran firman dan sabda. Bukan menyampaikan hukum halal haram. No. Yang Anda mau gimana? Saya bikin. Makanya cocok, makanya pas. Pengejar akhirat mereka suka karena di dalamnya masih begitu banyak kesenangan duniawi, nyanyian dan jogetan atau tarian. Pengejar dunia apalagi, kenapa? Zahirnya mereka santai. Jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi Muhammad bersabda, agama kita ini memang agama yang ada rileksnya, ada santainya. Ada sendau gurau-nya. Tapi kan tidak di semua momen. Seriusnya ada, ketekunannya ada. Tapi ada kemudian waktu lapangnya, ya kita bercengkrama, bersendau gurau. Kata beliau, fa inni ursiltu bihanifiyatin samha. Aku ini diutus dengan agama yang lurus dan mudah. Di antara makna yang bisa kita terjemahkan dengan samha itu adalah penuh toleransi. Ada rileks, ada santai, ada waktunya kemudian kita serius, ada kemudian waktunya kita bercanda, bersendau gurau, tentunya dengan batasannya. Nah, kemudian beliau juga menyebutkan bahwasanya talbis iblis terhadap orang-orang yakni sufi ini harus dibongkar, tapi dibongkarnya dari akarnya, baru kemudian dari cabang-cabangnya, akarnya dulu. Ulun ingat sekali perkataan Al-Ustaz Al-Fadhil Firanda, Hafizullah Ta'ala. Kata beliau, kalau ingin membantah Syiah, bantah prinsip keimamahannya. Karena itulah yang paling pondasi. Anda hancurkan pondasinya, selesai. Karena yang lain hanya ngikut. Bisa jadi kemudian metode ini dipakai oleh orang yang tidak suka dengan dakwah ini dengan cara yang sama. Ditanamkanlah syubhat ke benak kita semua, tapi syubhat berkaitan dengan prinsip. Tentang akidahkah, tentang tauhidkah, yang pondasi. Pondasinya kemudian diserang begitu banyak syubhat, mungkin lumut atau apa gitu ya. Hingga kemudian bangunannya keropos. Keropos, ya akhirnya akan hancur. Artinya metode yang sama yang sangat mungkin digunakan oleh orang juga untuk kemudian menghantam dakwah ini. Itulah kenapa kita harus belajar pondasi. Kayak kemarin gitu ya, ada ikhwah kita bertanya, Ustaz, saya belajar dari begitu banyak nonton video di YouTube, saya makin pusing atau gimana istilah gitu ya, makin pusing lah. Karena tidak tahu apa yang harus dibahas lebih dulu. Jadinya bingung. Bab muamalah ditonton, bab akhlak ditonton, bab semuanya ditonton. Orang kalau misalnya tahu, sekarang kemudian kita ingatkan lagi, yang harus Anda pelajari lebih dulu itu akidah, itu pondasi, prinsip, rukun iman. Bagian dari rukun iman, iman kepada Allah, ada tauhid yang harus Anda perdalam, tahapan berikutnya. Kemudian ibadah Anda perbaiki agar sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Ibadah, akidah, ibadah, sisanya itu pelengkap untuk mensucikan hati dan jiwa. Belajar adab, belajar akhlak, diantaranya belajar sirah di dalamnya. Muamalah lebih lagi pelengkap. Jadi Anda harus tahu tahapannya dulu agar kemudian prinsipnya oke. Oke, dulu prinsipnya, nanti cabangnya kuat. Bangunnya nanti kuat. Kenapa? Anda punya prinsip. Manhaj bagian darinya. Metode beragama. Jadi kalau salah, hanya ikut kajian adab dan akhlak, mesti nanti salah di akhirnya. Hanya ikut kajian muamalah, nanti bertemu firman tertentu, udah gak kena tuh. Kenapa? Karena prinsipnya belum kuat, Anda sudah bahas cabang. Kata beliau, harus yakni diungkap akarnya terlebih dahulu, baru nanti kemudian cabang-cabangnya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, masih rekap. Yakni di antara orang, atau di antara penisbatan, orang-orang sufi, atau kelompok sufiyah dengan kajian tasawufnya, mereka ketika menisbatkan diri, kemana menisbatkan sufiyahnya itu, banyak hal yang menjadi rujukan. Walaupun tentunya yang paling kuat sufiyah itu merujuk kepada orang yang kala itu luar biasa berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya luar biasa di Ka'bah Mekah, di Mekah. Ke orang itulah kemudian penisbatan ini yang paling tepat. Jadi ketika ada orang kemudian ibadahnya luar biasa, berkhulwat dia, meninggalkan dunia, namanya adalah Ghauts bin Mur. Digelar dengan Sufah. Ke sinilah penisbatan sufi lebih tepat. Ada penisbatan kepada tempat, Sufah, ahli Sufah. Pelataran rumah Nabi Muhammad SAW. Kalau kemudian dalam tatanan bahasa Arab, maka sufiyah kalau nisbatnya kepada sufah, enggak tepat. Ada lagi kemudian penisbatan kepada makanan yang mereka makan, sufanah. Maka sufiyah kalau kemudian nisbatkan kepada makanan yang biasa mereka makan, juga enggak tepat dalam tatanan bahasa Arab kita membahas. Kemudian ada penisbatan kepada sufah, yaitu bulu kuduk, kepada salah satu di antara anggota tubuh. Tetap enggak tepat. Yang paling dekat itu kepada suf, benda. Apa itu? Wool. Kepada pakaian yang mereka pakai kala itu. Artinya penisbatannya saja sudah cukup rancu. Walaupun tentunya yang paling kuat di antara 6 penisbatan ini adalah kepada nama, kepada gelar lebih tepatnya. Nama aslinya adalah Ghauth bin Mur. Dia biasa dikenal dengan Sufah. Maka penisbatan Sufiyah tepat ke orang ini, ahli ibadah di masa itu. Tentunya sebelum tahun 200 Hijriah. Jamaah sekalian rahimakumullah, disebutkan bahwasanya yakni orang dulu, kata Imam Nawawi, itu ketika ingin dinisbatkan kepada sesuatu di zaman dahulu itu hanya kepada muslim dan mukmin. Tapi begitu muncul istilah abid ahli ibadah, zahid orang yang zuhud, mulai kemudian penisbatan kepada mukmin dan muslim terpecah. Yaitu dengan munculnya yakni kelompok ini di akhir tahun 200-an Hijriah. Maka cukup aneh ya kalau misalnya generasi pertamanya saja sebelum tahun 200-an Hijriah, maka kitab yang kita baca waktu itu di antaranya Al-Hilyah, dengan tidak ada rasa malunya dia menyampaikan bahwasanya para sahabat dan tabi'in, atau para sahabat juga sufi. Bagaimana? Tidak ada sedikitpun, kata Imam Nawawi, rasa malu ketika menyebutkan beberapa para sahabat mereka juga sufi. Lah kelompoknya ini kapan munculnya? Munculnya kapan? Sahabat kapan? Sama seperti ketika ada orang mengatakan Ibnu Taimiyah Wahabi. Ibnu Taimiyah kapan? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kapan? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kepadanya penisbatan Wahabi itu disebut 1200-an Hijriah. Ibnu Taimiyah 700-an. Kan aneh seseorang dinisbatkan kepada orang yang belum lahir setelah kecuali 500 tahun berikutnya. Jadi disebutkan dalam kitab Al-Hilyah bagaimana tidak ada rasa malunya pengarang menyebutkan para sahabat juga yakni bagian dari sufi. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian juga disebutkan bahwasanya yakni inti awal kajian tasawuf itu bagus. Perhatikan, ada di halaman 185, ulun masih rekap dulu. Inti tasawuf menurut mereka adalah mengolah jiwa, tazkiyatun nufus, serta melatih watak, sifat, bisa bawaan, bisa juga kemudian dipelajari, dengan mencegahnya dari akhlak-akhlak tercela dan mendorongnya agar bisa berakhlak mulia. Bagus kan? Ini inti awalnya. Agar orang itu memiliki akhlak mulia dan jauh dari yakni sifat tercela. Tapi perhatikan di mana mereka salahnya. Yang mendatangkan banyak pujian di dunia dan pahala di akhirat. Ini kesalahannya. Memiliki akhlak yang baik, jauh dari akhlak yang buruk, agar dipuji. Bayangkan, niat yang baik, tapi kemudian yakni tidak dibarengi dengan keikhlasan, jadilah kemudian kesesatannya. Jamaah, ketika kita berusaha menghiasi diri ini dengan akhlak yang mulia, niatkan lillahi ta'ala. Karena Allah perintahkan, karena Nabi perintahkan. Lillahi ta'ala, karena pahala Anda sudah tetap di sisi Allah ketika Anda menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Anda jujur, Anda amanah, Anda dermawan, Anda, terserah. Lillahi ta'ala. Karena kalau misalnya tujuannya dunia, dari Allah Anda enggak dapat. Kalau tujuan Anda dunia, di antaranya misalnya pujian, Anda mungkin dapatkan pujian. Anda mungkin dapatkan timbal balik dari orang karena Anda memiliki akhlak yang baik, kok orang juga akan baik pada Anda. Tapi dari Allah kan enggak dapat. Celakanya lagi, terkadang ada sebagian orang kita baik kepadanya, dia buruk sama kita. Sudahlah, dari Allah kita enggak dapat, dari manusia enggak dapat. Jadi ketika Anda atau semua kita berusaha menghiasi diri ini dengan akhlak yang mulia, lillahi ta'ala. Bukan karena pujian. Inilah yakni awal mula inti kajian mereka. Bagus niatnya, tapi taunya ada keinginan duniawinya. Dan faktor yang membuat iblis amat mudah menipu kaum sufi ialah terhalangnya mereka dari ilmu. Nah, ini pentingnya berilmu, pentingnya nuntut ilmu. Karena mereka merasa cukup dengan yang ada. Karena mereka atau sebagian mereka mengatakan satu sama lain berdasarkan bisikan iblis. Yang penting itu beramal. Yang penting itu beramal. Padahal amal yang kita lakukan harus berlandaskan ilmu dulu. Ada perintah dari Allah kah? Ada perintah atau contoh dari Nabi Muhammad kah? Baru kita lakukan. Itulah ibadah. Ibadah itu hukum asalnya haram, tidak boleh dilakukan. Sampai ada perintah atau contoh, itulah ibadah. Beda kemudian dengan perkara muamalah, urusan duniawi. Hukum asalnya boleh. Silakan makan makanan itu, silakan minum minuman itu, silakan pakai pakaian itu, silakan kendarai, yakni kendaraan itu. Boleh hukum asalnya, tapi kemudian begitu ada larangan, kita tinggalkan. Oh, minuman ini terlarang, minuman itu terlarang, makan ini terlarang, jenis kain ini terlarang. Baru kita tinggalkan, tapi hukum asalnya boleh dulu. Dan jangan dibalik. Anda beramal dulu, baru kemudian nyari dalil. Salah. Pelajari dulu ilmunya, baru kemudian amalkan. Jadi faktor yang membuat iblis mudah bermain atau mudah menipu kaum sufi ialah terhalangnya mereka dengan ilmu. Iblis memberitahu kepada mereka bahwa tujuan ilmu tidak lain adalah amal. Yang penting kan amalnya. Kalau kalian sudah beramal, sudah ahli ibadah, sudah enggak perlu lagi nuntut ilmu. Akhirnya dalam perkara akidah ada kesalahan, perkara ibadah juga demikian. Jamaskan rahimakumullah. Kemudian yani kita sebutkan di dua pertemuan yang lalu beberapa kitab yang menjadi rujukan mereka, kitab-kitab besarnya ya. Ada Luma'us Sufiyah karya Abu Nasr, ada Qutul Qulub karya Abu Talib Al-Makki, ada Al-Hilyah, ini yang kita bahas cukup lama waktu itu karena futunnya sangat panjang. Di mana munculnya kitab ini di zaman Imam Az-Zahabi, di mana ahli hadis kala itu masih sangat banyak. Tapi tidak ada seorang pun di antara mereka kemudian mentakhrij hadis ini, mentakhrij hadis, mentahqiq atau mengedit kitab ini karena penuh dengan kedustaan. Ini kalau sisi pandang kita, bisa jadi para ulama di zaman itu malas, ngapain? Karena isinya hadis-hadis palsu, ngapain ditakhrij? Enggak ada asal-usulnya. Tapi subhanallah, di zaman itu ada sebagian orang yang berusaha mentakhrij hadisnya, mengomentari hadisnya, padahal tidak ada asal-usulnya. Ini yang sangat disayangkan Imam Az-Zahabi kala itu. Kata beliau, di mana kemudian para ulama? Tidak kutemui ulama hadis, kata beliau, di waktu itu kecuali sudah meninggal atau sibuk dengan karangan sendiri. Kita berbaik sangka dengan kesibukan mereka dengan karangan sendiri. Kenapa? Enggak penting ngurusin beginian. Tapi subhanallah, lihat imbasnya sekarang. Tapi kala itu kita pelajari ya dari Syekh Ali, bahwasanya orang yang kemudian belum mumpuni dalam keilmuan agamanya, tolong jangan muncul dulu, jangan tampil dulu. Anda lebih banyak merusak dibandingkan meluruskan. Contoh, pengarang kitab Al-Hilyah. Kemudian ada kitab yang lain juga kita sebutkan, apalagi itu? Tabaqatus Sufiyah. Dan kita akhiri kala itu bahasan. Ada juga Sofwatut Tasawuf dari Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi. Kalau Tabaqatus Sufiyah dari As-Sulami. Dan yang terakhir kita bahas adalah di antara kitab yang memuat begitu banyak penyimpangan dan kesesatan dalamnya adalah yang masyhur di kalangan masyarakat, Ihya Ulumuddin milik Imam Al-Ghazali. Walaupun tentunya sudah diinfokan kepian bahwasanya buku putihnya ada, yang sudah ditahqiq ada. Karena bahasan adab dan akhlak memang luar biasa juga dalam kitab tersebut. Tapi riwayat lemahnya terlalu banyak, maka harus ditahqiq. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Maka pada bahasan penutup malam ini untuk poin buku-buku mereka yang menyesatkan atau karya tulis mereka yang menyimpang dan sesat, perhatikan halaman 191. Kata beliau rahimahullah taala, "Wa jumhur hadhihi at-tasawuf allati sunnifat la tustanadu ila aslin wa innama hiya waqi'atun talaqqafaha ba'duhum an ba'din wajmanuha waqad sammuha bil ilmil batin. Nah ini, perhatikan paragraf. Sebagian besar tulisan yang disusun kalangan sufi ini tidak berdasar, hanya sebatas realita-realita yang diterima sebagian mereka dari sebagian yang lain. Lalu mereka tulis dan mereka sebut ini ilmu batin. Jadi kalau Anda masih bahas firman, bahas sabda, ilmu masih ilmu zahir. Anda belum sampai ke level mereka karena sudah level batin. Makanya luar biasa semua Anda yang belajar ini, yakni ya masih awam lah. Anda masih belajar kulit lah. Mereka sudah di intinya. Core of the core. Jadi buku dikarang berdasarkan realita yang mereka dapatkan keseharian. Jadi kitab. Padahal membahas tentang agama. Bahas agama itu ilmu wahyu. Firman Allah sampaikan. Sabda Nabi Muhammad sampaikan. Tapi apakah kemudian mereka tidak menyampaikan firman dan sabda? Ada kok. Bahkan banyak. Itulah yang kemudian menjadi syubhat. Ada firman Allah di dalamnya. Ada sabda Nabi Muhammad di dalamnya. Walaupun tentunya ketika ditelusuri misalnya hadisnya adalah lemah bahkan mungkin palsu. Tapi kalau firman Allah masa palsu? Tapi dipahami dengan pemahaman yang salah itu. Ulang akan ulang pengajian syubhat para penyembah kubur. Mungkin akan terjadi, mungkin dengan 20 pertemuannya di Masjid Assalam. Sudah pernah ulun bahas, tapi ulun ingin mengulangnya. Bahwasanya para penyembah kubur pun pakai dalil. Kalau kemudian dalil mereka adalah cerita dusta, gampang. Lawang cerita dusta kok, gampang. Hadis palsu, palsu kok. Hadis lemah, enggak memenuhi persyaratan untuk jadikan amal. Perkataan seorang alim yang tidak dianggap keilmuannya, apalagi. Karena seorang alim di zamannya itu mesti dikritisi oleh ulama yang lain yang selevel dengannya. Anda kira Imam Syafi'i tidak ada yang mengkritik? Sabrek. Tapi apa? Yang selevel dengannya. Bukti ilmunya sangat diperhitungkan. Ya gurunya, ya muridnya. Ini enggak hanya seorang yang diulamakan. Yang terakhir. Nah ini yang paling penting. Pakai firman Allah yang pasti sahih. Pakai sabda Nabi Muhammad yang sahih. Tapi dengan yang mereka pahami sendiri. Bukan seperti para sahabat memahaminya. 20 kalau gak salah. Ada 20 kasus. Pakai dalil. Kita harus mempelajarinya. Insya Allah di Masjid Assalam. Hari Jumat malam Sabtu. Pekan berapa, Pit? Pekan 1 dan 3 ya. Insya Allah. Jumat malam. Berarti besok dong. Besok pekan berapa? Enggak ya. Besok pekan 4 ya. Ya. Pekan 1 dan 3 Jumat malam Sabtu insya Allah. Syubhat para penyembah kubur ya. Sudah pernah ulun bahas di masjid yang sama sebenarnya. Tapi ulun gak punya filenya. Rekamannya pun waktu itu ya masih zaman jadul lah, boro-boro. Kita ingin punya jejak digitalnya tentunya. Ini sinyal kenapa ini? Lemah sekali ya. Udahlah, kita pakai koneksi sendiri aja lah. Oke. Sebagian besar tulisan yang disusun kalangan sufi ini tidak berdasar. Hanya sebatas realita-realita yang diterima sebagian mereka dari sebagian yang lain. Lalu mereka tulis dan mereka sebut sebagai ilmu batin. Tentang ini sudah kita sebutkan juga kalau tidak salah sebelumnya. Tentang ilmu batin ini loh. Nah, di halaman 186, paragraf terakhir. Setelah menyebutkan bagaimana mereka menisbatkan dirinya saja bingung kepada apa dan siapa atau ke apa mereka menisbatkan nama sufi. Ditambah lagi para syekh atau guru mereka menciptakan kondisi yang kondusif dalam membicarakan realita kehidupan. Terlebih mereka jauh dari ulama Rabbani dan memandang segala kondisi yang dijalani sebagai ilmu yang sempurna. Maka mereka pun menyebut pengetahuan ini ilmu batin. Mungkin dengan istilah lain ilmu laduni. Ilmu laduni. Dan menyebut ilmu syariat yang selama ini kita bahas. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad. Ente masih berkutat di firman sama sabda. Kita, wah, sudah bersatu dengan Tuhan. Wih, mantap ya. Menyebut ilmu syariat sebagai ilmu zahir. Jadi kita masih di level yang paling bawah. Jadi kalau misalnya di kajian tasawuf, Anda ini levelnya paling bawah ya. Mungkin anak belajar juga. Sampai pian bersatu dengan Allah, mbah tu kawak ada sembahyang. Karena sudah bersatu dengan Tuhan, ngapain ibadah lagi? Bermaksiat pun enggak apa-apa. Lawang saya ini ya Tuhan ya. Sekalinya dicek KTP-nya, dasar Tuhan ngarannya. Ada orang namanya Tuhan ya. Lanjut. Qala Ishaq ibn Hayya. Sumtu Ahmad bin Hanbal waqad su'ila anil wasawisi wal khatarat faqala ma takallama fiha as-sahabah wala tabi'un. Perhatikan. Kan yang tadi menjadi landasan kitab dan karangan mereka adalah realita kehidupan. Yang mereka kemudian sebut dengan istilah ilmu batin. Disebutkan oleh Imam Nurjauzi satu kisah, Ishaq bin Hayyah berkata, muridnya Imam Ahmad berarti ini, aku mendengar Ahmad bin Hanbal ditanya tentang was-was dan lintasan-lintasan pikiran. Artinya bahasan-bahasan orang sufi, realita kehidupan. Lalu beliau menjawab, yang dibolehkan hanya yang dibicarakan oleh para sahabat, bukan para tabi'in. Salah, terjemahannya saya rasa salah. Syukur kita baca buku aslinya. Perhatikan, harusnya terjemahannya, ini pengingat nanti saya ingatkan. Ma takallama fiha sahabah wala tabi'un. Tidaklah para sahabat dan juga tabi'in membicarakan perkara was-was dan lintasan-lintasan pikiran. Enggak ada di antara para sahabat yang bahas beginian. Yang mereka yakini itu ilmu batin. Anda ingin bahas soal agama ini? Firman Allah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau kemudian sampai pada yakni penyempurnaan, ya ada bahasan tazkiyatun nufus dengan akhlak yang mulia. Pengsuci hati dan jiwa itu akhlak yang mulia. Di semua kitab hadis bab yang beginian itu di akhir. Mesti pondasi dulu akidah, kemudian ibadah, baru kemudian adab akhlak muamalah belakangan. Karena itu bahasan penyempurna. Walaupun tentunya, sembari kita belajar, kita pelajari itu. Jangan sampai kemudian fokus ke akidah, Anda sama orang tua kasar. Fokus belajar tauhid, sama istri juga masih suka mukul. KDRT. Masa kayak gitu orang yang ngaji? Saya baru nonton tadi itu potongan kajian Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid. Berarti masalah yang masuk ke beliau juga banyak. Sebagaimana yang juga ulun dapatkan. Keluhan di mana perempuan mengeluhkan suaminya yang masih kasar ngomongnya. Bahkan sampai level memukul ketika dipertanyakan. Mbak dan suami ngaji. Ngaji Ustaz. Nah ini gimana ini? Betul kita pelajari prinsip. Betul kita pelajari ibadah. Adab dan akhlak juga kita pelajari. Tapi itu level penyempurna memang. Kalau itu yang Anda pelajari lebih dulu, Anda kayak orang sufi nanti. Ketika Anda sudah sampai level Anda bersatu, al-hulul wal-ittihad, keyakinan manunggaling kawulo gusti, manunggal jadi satu, kawulo saya gusti Tuhan, saya dan Tuhan jadi satu, udah, ibadah Anda akan tinggalkan. Karena salah memulainya. Kita belajar ilmu juga, tapi kemudian ada kita berusaha menghiasi diri ini juga dengan akhlak yang mulia, apalagi kepada pasangan. Wah, ini penting nih. Ustaz, saya belum punya pasangan, tapi kan punya orang tua. Yang belum punya pasangan fokus kepada orang tua. Yang sudah punya pasangan ke orang tua, ke pasangan. Yang sudah punya anak, apalagi ke orang tua, ke pasangan, ke anak. Dan mungkin poin itu yang paling banyak di antara kita. Sudah punya tiga-tiganya. Sedang menghadapi tiga-tiganya. Orang tua alhamdulillah masih ada. Pasangan sudah punya. Anak pun sudah punya. Jangan sampai kemudian Anda beralasan. Bahkan mungkin Anda cuplik perkataan dulu atau Anda jadikan quote. Yang penting belajar akidah. Sama istri tatonya gak tanggung jawab. Sama anak tatonya gak tanggung jawab. Sama orang tatonya kemudian kasar. Enggak kayak gitu. Siapa yang ngajarin? Gak ada. Agama lain saja mengajarkan itu. Nah ini bedanya nih. Kalau Anda bahas akhlak dan adab saja, agama lain mengajarkan. Agama mana kemudian mengajarkan durhaka kepada orang tua? Enggak ada. Kalau itu Anda jadikan pondasi lebih dulu, apa bedanya Anda dengan agama yang lain? Kita sama binatang juga disuruh baik kok. Tapi kalau pondasi dibahas dulu, Anda punya prinsip yang kuat. Dengannya harusnya akhlak Anda ngikut. Belum ingat juga perkataan Ustaz Al-Fadhil Khalid Syamhudi. Pondasi atau akidah yang lurus, yang mantap, harusnya berimbas kepada akhlak yang mulia. Lawang Anda pondasinya bagus kok. Firman dan sabda itu menjadi, yakni apa istilahnya, semboyan Anda kok. Maka ketika ada perintah, ada larangan, Anda tahu bagaimana bersikap. Karena pondasi Anda kuat, sami'na wa ata'nanya kuat. Ada perintah untuk memiliki akhlak yang mulia, Anda berusaha memilikinya. Ada larangan untuk memiliki akhlak yang tercela, Anda berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan. Kan bisa jalan. Jamaah sekalian rahimakumullah, Ishaq bin Hayyah berkata, aku mendengar Ahmad bin Hanbal ditanya tentang was-was dan lintasan-lintasan pikiran. Lalu beliau menjawab, ulun tidak baca terjemahannya, tapi bahasa Arabnya. Ma takallama fiha as-sahabah wala tabi'un. Tidaklah para sahabat dan para tabi'in membicarakan perkara yang beginian. Artinya yang dibahas sufi, realita kehidupan, ilmu batin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tentu sebagian di antara kita memiliki yakni lintasan pikiran, memiliki terkadang rasa was-was, bahkan mungkin banyak. Tapi kan pondasi kita jelas firman Allah dan sabda Nabi Muhammad untuk menghadapinya. Bukan kemudian dibicarakan menurut pengalaman fulan, kalau ada pikiran seperti enggak gitu. Bagaimana cara menghadapi was-was? Karena ia mesti dari syaitan. Ada Al-Quranul Karim. Ada berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada memperkaya diri dengan senjata dengan yang kita bisa melawan iblis karena datangnya dari dia. Bagaimana kemudian dengan lintasan-lintasan pikiran? Nabi Muhammad pun sudah ajarkan. Firasatul mu'mini haqqun. Firasat seorang mukmin itu benar adanya. Berdasarkan ilmu. Imam Malik mengatakan bahwasanya anak ini suatu hari nanti akan jadi ulama besar. Itu sudah ada ilmu sebelumnya. Maksudnya Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan anak ini, Imam Syafi'i, akan jadi ulama besar di masa mendatang karena ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Buku karangan dia diselesaikan dalam satu malam doang. Gimana itu? Ada ilmu sebelumnya hingga kemudian dia punya firasat. Sabda Nabi Muhammad. Ya, kita bahas kok masalah was-was. Kita bahas kok masalah lintasan pikiran. Atau misalnya tentang nikmat-nikmat. Nikmat surga Anda kadang-kadang memikirkan mungkin gimana ya. Saat yang sama ngerinya neraka. Tapi kan ada firman yang menerangkannya. Sabda Muhammad menerangkannya. Ada ilmu yang menopang. Kita bahas kok. Tapi bukan kemudian landasannya adalah pengalaman kamu gimana? Kamu pernah gak? Enggak. Firman dan sabda jadi patokannya. Allah namisal. Kita adzan dulu. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Warwina an Ahmad bin Hanbal annahu sami'a kalam al-Harith al-Muhasibi faqala li sahibin lahu la ara laka an tujalisahum. Kata yani penulis Imam Ibnu Jauzi, kami juga menerima riwayat dari Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala bahwa setelah mendengar perkataan Al-Harith Al-Muhasibi, tentunya orang sufi, dia berpesan kepada salah seorang muridnya. Kata beliau, la aralaka an tujalisahum, menurutku sebaiknya kamu tidak berteman dengan mereka, yaitu orang-orang sufi. Tahdzir bukan ini? Tahdzir. Tahdzir itu kayak gini. Bukan orang yang sama-sama ngaji sunnah kemudian saling tahdzir. Kamu jangan ikut pengajian di Masjid Imam Syafi'i ya. Kenapa? Pengajiannya pakai kamera. Apaan? Pian akhir-akhir ini atau dua hari yang lalu kalau enggak salah, pian nonton enggak videonya Ustaz Al-Fadhil Musyafa'at Dari tentang hukum monetasi YouTube. Dia sebutkan bagaimana yakni YouTube ini, manfaat YouTube ini menyebarnya dakwah melalui media ini. Ulun tidak bahas monetasinya, silakan tonton videonya saja. Saya sebarkan di grup kayaknya. Anda sebarkan di grup kayaknya. Grup Safari apa grup studio? Anda sebarkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita ketika live di sini, satu, untuk si ustadznya itu akhirnya jadi hati-hati bicara. Kenapa? Live. Di saat yang sama ketika ada tuduhan yang macam-macam, bahkan mungkin tuduhan tersebut masuk ke aparat kepolisian, silakan Anda nonton Pak Polisi. Ini kajian kami live, enggak ada yang disembunyiin. Walaupun misalnya ketika file sudah jadi, file ulun misalnya dan ustaz yang lain sepertinya oleh tim mesti di privat dulu, habis itu diedit, habis itu kemudian baru di-upload ulang. Tapi yang di sini ulun enggak pernah edit ini. Jadi untuk si ustadznya lebih berhati-hati berbicara, untuk si ustadznya kemudian, yakni ya untuk lebih berhati-hati berbicara. Kenapa? Kajiannya live. Dua, manfaat yang lain, sangat mungkin ada orang bukan lagi di kota Banjarmasin yang enggak bisa hadir, mungkin di kota yang lain, bahkan mungkin di belahan dunia yang lain. bagaimana tersebarnya dakwah. Kayak kasus ikhwah kita yang tadi. Ada kecenderungan belajar agama, dia kan bukanya YouTube. Tidak sedikit orang kayak gitu. Dia merasa belum nyaman untuk ke masjid. Walaupun itu adalah talbis ya. Anda kalau kemudian sudah ada kecenderungan ingin tahu perkara agama, datangi masjid. Anda harus talaki, nuntut ilmu langsung kayak gini nih. Biar Anda tahu prinsipnya, Anda tahu tahapannya. Ya, nonton YouTube jadi pelengkap lah. Oh. Ada ustadz kemudian dengan bahasan tertentu Anda ingin pelajari. Ada yang fokus dengan muamalahnya, ada yang fokus dengan akidahnya, ada fokus dengan tauhid, ada fokus dengan ibadah. Silahkan, tapi Anda tahu prinsipnya dulu, Anda tahu pondasinya dulu. Mana yang harus dipelajari yang lebih dulu dibandingkan yang lain. Jadi tahzir. Subhanallah. Tahzir yang tidak tepat. Kenapa? Toh kemudian ini pun ada perdebatan di kalangan ulama di zaman ini yang berhak untuk berbicara dengannya. Kenapa? Ini perkara baru. Dan ini perkara yang luas yang kemudian para ulama yang berbicara tentangnya. Dan kita mengambil pendapat dengannya, kita jadikan wasilah, kita jadikan perantara untuk menyebarkan ilmu. Kalau di masjid ini disampaikan kesesatan, benar Anda tahzirnya. Jangan ngaji di masjid Imam Syafi'i ya. Jangan ngaji di masjid Al-Faruq ya. Jangan ngaji di masjid mana gitu. Semua masjid kita misalnya. Kenapa? Sesat. Buktikan kesesatannya. Boleh Anda tahzir orang. Imam Ahmad melakukannya pada muridnya. Kamu jangan temenan sama dia. Ini tahzir yang tepat. Kenapa? Karena penuh dengan kesesatan temanmu. Perhatikan tahdir yang lain. Kemudian, langsung ke terjemahan aja deh. Karena di bagian sini kayaknya gak ada yang salah. Sa'id bin Amr al-Bardha'i berkata, aku hadir ketika Abu Zur'ah ditanya perihal Harith al-Muhasibi. Yang tadi juga ditahdir oleh Imam Ahmad. Agar muridnya tidak berteman dengan orang ini. Berserta kitab-kitab tulisannya. Dia bernasihat kepada si penanya, jauhilah kitab-kitab itu sebab semuanya bid'ah dan sesat. Makanya jamaah, kalau misalnya orang yang tahu, orang yang faham, orang yang berilmu, diam tidak berbicara, kapan orang bodoh akan tahu bahwasanya kelompok A sesat, pemahaman B sesat? Kalau kita diam, kalau kita pengen egois nih, bisa kita ngurus diri sendiri kok. Ya, pengajian tertutup. Gak usah ada live. Kita ingin egois. Biar kita aja yang selamat sudah. Bodoh amat sama yang sesat deh. Terserah mereka sudah. Gak gitu kan. Kalau kita diam. Kemudian orang bodoh mau tahu dari mana. Begitu banyak DM di sini. Dan pertanyaan menunjukkan. Mereka bukan orang yang ngaji rutin. Umum sekali bahasannya luar biasa. Bukti mereka ingin tahu. Jamaskan rahimakumullah, kata beliau sini, jauhilah kitab-kitab itu sebab semuanya bid'ah dan sesat. Apakah kemudian enggak boleh baca? Tergantung. Orang kayak misalnya kristolog, orang Islam ahli Kristen kan baca Injil. Tapi apa? Dia udah mantep. Prinsipnya udah mantep. Qur'annya dia sudah bukan cuma hafal, dia mengerti semua kandungannya. Khususnya sepertiga misalnya di antaranya adalah hukum. Faham dia. Akhirnya kemudian ketika membahas kitab yang lain, yang tentunya sudah diubah oleh orang-orang itu, aman. Maka lu sebutkan tergantung. Dulu waktu kuliah ya, di tahun terakhir ya, kita belajar Yahudi Nasrani. Yahudi, ada pelajaran mata kuliah namanya Al-Adyan, agama-agama, yang dipelajari cuma dua tuh, Yahudi sama Nasrani. Di satu momen kemudian teman ulun itu, dari mana ya, tepatnya saya lupa, yang jelas dia adalah dari benua Afrika. Entah dari Kenya atau Nigeria, lupa saya. Syekh, bolehkah kita membaca Taurat? Bolehkah kita membaca Injil? Syekhnya cuma nanya, kamu sudah hafal Al-Quran? Belum. Memahami isi Al-Quran? Belum. Ah, kitab kita saja kamu belum selesai. Kitab kita belum selesai. Ikut kajian mulia dengan manhaj salaf aja baru dua kali. Misal. Sorry nih. Ya. Belajar dulu. Bikin akun dakwah ntar dulu. Semangat Anda boleh, tapi gunakan semangat Anda untuk nuntut ilmu. Belajar lagi dan lagi. Hadir pengajian kitab tauhid juga baru 3 kali. Ntar dulu. Wah, syirik. Ntar. Karena Anda punya kebiasaan bikin pik gitu ya. Kemudian, wah, sabarlah. Nuntut ilmu dulu. Jadi berkaitan dengan, yani, kalau Anda belum mantap-mantap amat, nantilah. Sama juga, misalnya Anda, oh, pengen baca, ah, iya ulumuddin, nanti. Saya aja belum baca semua. Baru sebagian saya baca, terus terang. Baru sebagian saya baca. Itu pun yang sudah ditahkik, buku aslinya. Enggak berani saya. Ya. Hati ini lemah. Gimana kalau di sana ada bahasan yang cocok dengan yang saya inginkan? Wah, mantap nih. Wah, mantap nih. Kan gitu, hati ini lemah. Akhwat, lemah hati ini. itu lain ceritanya. Ada pertanyaan, saya ingin menawarkan untuk dinikah oleh seorang ustadz. Kita kan bawaannya baper ya. Iya, padahal bukan kita orangnya. Tapi kan kita baper ya. Aduh. Dikira-kira lah kalau bikin pertanyaan ya. What? Aduh, hai. Ipan tahu orangnya tuh. Kata beliau, jauhilah kitab-kitab itu sebab semuanya bid'ah dan sesat. Hendaknya kamu berpegang pada athar. Athar itu sunnah. Athar itu istilah lain untuk sunnah. Terjemahan kasarnya ya bekas atau jejak. Tapi maksudnya adalah sunnah Nabi Muhammad, petunjuk Nabi Muhammad. Fokuslah kamu dengan itu. Karena di sanalah akan kamu temukan sesuatu yang mencukupi hidupmu dari kitab-kitab buruk semisalnya. Cukupkan diri dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad, tentunya dengan pemahaman yang lurus ya. Ada embel-embelnya tentunya. Karena semua juga mengatasnamakan kami Ahlus Sunnah, rujukan kami juga firman dan sabda. Tapi kok lain? Tapi kok menyimpang sanan sini, kanan kiri? Tentunya cara memahaminya tidak sama dengan para sahabat. Lanjut, masih ke langsung ke terjemahannya. Halaman 192. Dinyatakan kepada Abu Zur'ah, di dalam kitab-kitab tersebut terdapat pelajaran. Kan ada Abu Zur'ah mentahdir buku-buku yang sesat dan menyesatkan kan. Tapi kemudian ditanya, di dalam kitab-kitab tersebut ada terdapat pelajaran. Persis kayak yang lu ngomong tadi ya. Ada bahasan adab dan akhlak di Ihya Ulumuddin, syukur yang sudah ditahkik. Coba kalau yang belum. Jangan sampai kemudian satu firman Allah yang pasti benar atau satu sabda Nabi Muhammad yang sahih di dalam kitab tersebut Anda membenarkan semua riwayat sisanya. Karena belum ditahkik, belum diteliti. Padahal sisanya ada hadis yang lemah, ada hadis yang palsu. Abu Zur'ah menjawab, siapa yang tidak mendapatkan pelajaran dalam kitab Allah, maka tidak akan mendapatkan pelajaran dari kitab-kitab itu. Harusnya Anda fokus ke firman Allah. Fokus ke sabda Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin Anda tidak dapatkan faedah. Setiap pengajian saja misalnya, ketika pian hadiri, terkadang ada firman Allah, sabda Nabi Muhammad yang terulang kan, tapi bisa jadi kemudian seorang ustaz menyampaikan faedah dari sisi yang berbeda. Dari firman dan sabda Anda tidak dapatkan manfaat, di kitab lain gak akan Anda dapatkan manfaat. Itu jawaban Imam Abu Zur'ah. Kalau lu tadi mikirnya, ketika kitab itu menyampaikan firman Allah atau sabda Nabi Muhammad yang sahih, belum sebutkan tadi sebelumnya. Jangan sampai kemudian satu firman itu, satu sabda yang sahih itu membenarkan semua isi kitab. Padahal semuanya adalah penyimpangan. Ulun melihatnya harusnya seperti itu sih maknanya. Ketika seorang mengatakan, tapi kan di kitabnya ada firman, pasti ada ibroh dong. Di kitabnya kan ada sabda, pasti ada ibroh dong. Pastilah. Tapi pada poin itu saja. Jangan sampai kemudian karenanya Anda membenarkan semua yang tidak ada asal-usulnya, semua sisanya. Tapi di sini terjemahkan dengan apa adanya ya. Yang tidak mendapatkan manfaat atau ibrah pelajaran dari kitabullah Al-Quran, saya tambahkan juga As-Sunnah, Anda tidak akan dapatkan manfaat dari yang lain. Karena semuanya bersumber kedua ini. Apakah kalian pernah mendengar Malik bin Anas, Sufyan al-Thawri, Al-Auza'i dan para imam terdahulu mengarang kitab-kitab terkait lintasan-lintasan pikiran dan was-was, juga hal-hal semacam itu? Enggak ada. Karangan mereka firman Allah, sabda Nabi Muhammad. Hanya kemudian disiplinnya yang dibedakan. Ada yang bahas kemudian tafsir, ada yang bahas kemudian hadis, ada yang bahas fikih, tapi semuanya firman, sabda. Enggak ada kemudian bahas yang beginian, khayalan, ilmu laduni, ilmu batin. Lalu bagaimana dengan kitab-kitab Imam Ibnu Qayyim? Semuanya tentang hati. Semua rata-rata kitab Imam Ibnu Qayyim itu tentang hati. Tapi rujukannya bukan kemudian pengalaman fulan dan allan. Enggak, firman Allah, sabda Nabi Muhammad, tapi beliau fokus untuk menata hati ini. Kitab Roh itu tentang tazkiyatun nufus. Ighatsatul lahfan, tazkiyatun nufus, walaupun kemudian yang dibahas bagaimana cara melawan setan. Semuanya tentang rata-rata karangan Imam Ibnu Qayyim itu tentang pengsucian hati dan rata-rata tentang tazkiyatun nufus. Karangan Imam Ibnu Qayyim. Tapi pondasinya benar. Disadu dari firman Allah dan sabda Nabi Muhammad, bukan kemudian dari realita kejadian atau kenyataan yang didapatkan oleh atau pengalaman seseorang. Kamu berkaitan dengan perkara roh ini, kamu pernah lihat, kamu punya sixth sense? Kamu pernah enggak gitu? Ada firmannya enggak? Ayo bahas. Ada sabdanya enggak? Ayo bahas. Wallahu a'lam. Itulah kenapa kemudian banyak perkara ghaib tidak diterangkan dalam Quran dan juga kemudian di sabda. Enggak. Enggak diterangkan saja, kita udah ngawur kan? Meraba-raba. Banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan dari kita karena indra kita terbatas. Maka jangan kemudian Anda paksa untuk memahami yang di luar kemampuannya. Terkadang Anda saja tidak faham, tidak ngerti ketika kemudian ada orang menasihati Anda, orang itu yang Anda kemudian rendahkan. Nyok ada paham lagi ya. Nyok belum di makomnya lagi ya. Nyok Bang, mungkin enggak ada pahamnya. Dia aja enggak paham juga karena bahasanya ruwet, ribet, jelimet. Kajian tasawuf itu. Coba kajian Kitabullah, Sunnah Nabi Muhammad, jelas Allah berfirman, Nabi bersabda. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kepada kita syariatnya tapi kok anjelimet? Enggak mungkin kan? Sudahlah Allah berikan kita keterbatasan dalam segala hal, masa kemudian Dia beri sesuatu di luar ambang batas kemampuan? Kan enggak nyambung. Allahnya salah kalau begitu. Keistimewaan agama Islam itu mudah. Mudah dipelajari, mudah difahami, mudah dipraktekkan. Betul, sebagian di antaranya memusingkan perkara-perkara gaib misalnya. Tapi selama ada firman Allah-nya, sabda Nabi Muhammad-nya, sami'na wa ta'ana, kami berserah diri, ini mesti benar. Kenapa? Allah yang berfirman kok. Cuman bagaimana detailnya, saya enggak tahu. Kenapa? Karena gaib. Mata saya, penglihatan saya terbatas, telinga saya pendengaran terbatas, semuanya terbatas. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Kemudian, mana tadi? Para sufi berseberangan dengan para ahli ilmu, yaitu para ulama ya. Sesekali mereka sebutkan Al-Harith Al-Muhasibi, lalu sesekali mereka menyebut Abdurrahim Ad-Daibuli atau Hatim Al-Asam. Terkadang pula Syaqiq. Oh, ini ulama-ulama siapa nih? Kayaknya sama ya, selevel dengan Al-Harith Al-Muhasibi. Petingginya, ya ini orang-orang sufi ya. Setelah itu Abu Zah berkata, begitu cepatnya manusia melakukan bid'ah-bid'ah dalam agama. Karena berarti kan beliau, ya ini di abad ratusan, di abad awal-awal, sudah begitu banyak penyimpangan bahkan dalam perkara akidah. Jadi kalau sekarang berkembang gitu ya, sekarang kemudian modifnya luar biasa. Salawatan kan sekarang ada itunya Pan, ada koreografinya, ada dance-nya. Makin berkembang, ada dance-nya. Yang disebutkan adalah puji-pujian bahkan mungkin pada Nabi Muhammad, tapi dengan jogetan. Berkembang, lama kita gak tahu nanti sampai bagaimana kemudian kebedaan ini akan merajalela ya. Makanya kalau kita tidak berdakwah, orang bodoh mana tahu. Kalau kita diam, egois kita dengan yang kita pahami, pokoknya saya selamat sendiri, kapan orang bodoh akan selamat? Tetap berdakwah ya, tapi sabar. Kalau baru, nanti dulu. Jangan muncul dulu ya. Tahan-tahan diri ya. Anda ingin aman, reshare, ya ini postingan para ustadz ya, itu lebih aman ya. Gak usah ingin tampil, ini pik olahan unda. Ini quote dari unda. Jadi Anda dengan merek keran sama ya, Onda ya. Sabar dulu, santai dulu. Tapi kalau misalnya lingkupnya kecil, harus ya Anda kepada istri, Anda kepada anak, Anda kepada orang tua, harus ya. Ke umum nanti dulu, nanti dulu. Harus tahu yakni posisi ya, seperti yang sering disebutkan oleh yakni Akherman ya. Kalau nelpon Ustaz, di mana posisi? Saya di rumah lah, enggak kemana-mana. Herman kayak gitu terus tuh. Bagus ya, menanyakan posisi. Karena kalau misalnya Anda lagi di WC, nah dia kan enggak nyaman untuk ngobrol ya. Ngapain juga ke WC bawa handphone ya? Bingung juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pluk. Hah, apa itu? Oke, yang terakhir. Oke. Penulis berkata, Imam Ibnu Jauzi, Abu Bakar Al-Khalal mengutip perkataan dari Ahmad bin Hanbal dalam kitab As-Sunnah. Dia berkata, waspadailah Al-Harith Al-Muhasibi. Ditahdir lagi sama beliau nih. Tahdir yang benar tentunya ya. Tahdir itu artinya memawanti-wanti, menjauhkan seseorang dari orang lain. Itu tahdir. Tapi harus tepat. Contoh kasus ya. Contoh kasus untuk misalnya sesama kita ya. Misalnya kita ingin menjauhkan teman kita dari keburukan si fulan. Satu, Anda sudah nasihati si fulannya tapi dia lanjut dengan keburukannya. Kalau Anda belum nasihati si fulannya dengan kesalahannya, tapi Anda kemudian jauhkan orang lain darinya, nyawa jangan berkawan lah. Kenapa gerang? Pokoknya jangan. Itu gak jelas. Akhirnya, misalnya tadi yang ditahdir si A, akhirnya si B ini jadi bingung. Karena dia taat pada Anda, dia menghormati Anda, dia sikapnya langsung berubah. A bingung dong. B, ente kok gini sih? Pokoknya anak gak boleh berteman sama kamu. Kenapa? Enggak tahu juga saya. Kan jadi aneh. Nasihat menasehati itu kemudian harus ditegakkan. Orang itu salahnya apa? Terangkan kesalahannya. Lanjut dia, baru Anda tahdir, yakni dia dari orang lain dari dia. Enggak bertemannya. Kenapa gerang? Baru terangkan. Dulu kami pernah seperti itu di Madinah, dari seorang yang suka ngutang tapi enggak bayar-bayar. Ulun itu ya, begitu masuk dengan teman-teman di Madinah itu ya, di tahun ulun gitu ya, satu angkatan itu kita ditahdir dari seseorang. Adalah pokoknya gitu ya. Jadi kakak kelas kita itu mereka yani, kepada adik kelas masing-masing, di fakultas masing-masing, hati-hati sama fulan ya. Kenapa? Ente ntar dipinjam duitnya gak dibalikin gitu ya. Kenapa? Karena si fulannya sudah dinasehati. Sudah diingatkan, lanjut dia dengan keburukannya. Antum tahu si fulan ini sampai lulus ke Indonesia pun masalahnya sama. Karena itu kebiasaan buruk, dia pupuk dari tanah suci sampai sini sama. Menipu yayasan A, menipu yayasan B. Dengan alasan macam-macam, dakwah bla bla bla, gak pernah balik tuh duit. Jadi begitu berita itu muncul, semua kita yang di Madinah yang sezaman dengan orang ini, kita semuanya, kamu udah kenal dari dulu, ente aja gak nanya-nanya. Ya, itu tahdir yang tepat. Orangnya sudah diingatkan, kemudian lanjut dia dengan keburukannya, yang lain harus kita hindarkan dari orang ini. Padahal dalam masalah duit doang loh. Gimana kalau perkara akidah? Ini akidah ini. Penulis berkata, Abu Bakar Al-Khalal mengutip perkataan dari Ahmad bin Hanbal dalam kitab As-Sunnah. Dia berkata, rata-rata karangan para ulama zaman dahulu, kalau bukunya judulnya As-Sunnah, bahasanya akidah sebenarnya. Tapi yang dimunculkan kata-kata as-sunnah. Itu diantara dalil bahwasanya makna sunnah itu sangat luas. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waspadailah al-harith al-muhasibi. karena dia pangkal bencana, maksudnya terkait dengan paham jahm. Jadi Al-Muhasibi bukan lagi kemudian dia pengarang kitab untuk orang-orang sufi. Pemahamannya ikut Jahm bin Sofan, Jahmiyah, Al-Mu'attilah. Kita bahas di mulia dengan manhaj salaf. Apa itu? Menafikan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tahdir yang benar tuh kayak gini. Guru mengingatkan muridnya hati-hati. Bukan karena kemudian di masjid itu ada kameranya. Wah gimana? Aduh ya Allah, bingung juga kita ya. Orang itu berteman dengan fulan dan fulan. Lantas dia menggiring mereka agar menganut pandangan Jahm. Jahm bin Sofan, Jahmiyah, Mu'attilah. Yani menafikan sifat Allah. Dan ingat ya, Jahm bin Sofan, namanya adalah Jahmiyah, sektenya atau kelompoknya Jahmiyah. Di antara penyimpangan parahnya adalah mereka Mu'attilah menafikan sifat Allah. Antum tahu tujuannya pertamanya, ingin mensucikan Allah. Niatnya bayangkan, niatnya ingin mensucikan Allah agar Allah tidak sama dengan makhluk, tapi caranya kebablasan, dinafikan. Oh, enggak punya sifat. Nah, kan kebablasan. Betapa banyak niat yang baik, betapa banyak niat yang baik tapi kemudian keluar dari jalur ya, keluar dari jalur. Dan betapa banyak niat baik kita ingin meminang, ditolak ya. Karena mungkin Anda tingginya kurang gitu ya. Enggak apa-apa lah. Saya dapatkan akhwat seperti itu ya. Karena mungkin dia cukup tinggi, dia akhirnya minta sifat tertentu yang ada pada ikhwan. Minimal setinggi saya Ustaz. Atau lebih bagus, lebih tinggi lagi. Hah, kayak gitu. Ya akhwatnya 175. Ya minimal mungkin laki-lakinya setara dengan dia. Masa kemudian lakinya kemudian lebih pendek? Kan jadi aneh. Perempuan, nih faedah dari Ustaz Fadil Fauzan ya. Kenapa tinggi istri kita itu kalau bisa ya mungkin setelinga kita lah. Lebih pendek lagi gak apa-apa lah. Ya seginilah. Supaya pundak ini ada gunanya dan pas. Ustaz Fauzan nih mantap ya. Jadi kalau dia yakni perlu pundak, apa sih bahasa istilahnya? Ya, perlu sandaran. Itu nyandarnya pas, tek gitu. Nah, kalau kita pendek, dia ruku. Akhwatnya ruku ya. Hendak izin begawi gin, hadang dinglah mengambil kursi supaya salamannya tepat gitu. Ding. Turun ya. Enggak ya, apa-apa ya, enggak apa-apa ya. Itu kufunya. Itu kesetaraan yang diinginkan di fisik. Enggak apa-apa. Walaupun mungkin rada susah jadinya. Harus nyari ikhwan mantan pebasket. Aduh, ya Allah, ada-ada aja. Sama seperti yang disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya ada akhwat, dia hafizah, dia penghafal 30 juz, dia ingin suaminya juga penghafal. Wajar. Wajar ya, biar setara ya. Biar ketika murojaah suaminya enggak keteteran ya. Dia sudah di halaman 10, suaminya masih di halaman 1. Kenapa, Kak? Ikam di mana tadi ya? Karena isunya lagi murajaah cepat ya. Oke, kita sudahi. Dia adalah tempat bernaung bagi para pakar ilmu kalam. Al-Harith laksana singa yang terikat, maka perhatikanlah kapan saatnya dia menerkam manusia. Nah, ini tahdzir yang luar biasa dari seorang imam Ahmad bin Hanbal agar orang tidak dekat-dekat sama orang ini dengan semua karangannya, dengan semua pemikirannya. Syubhat itu, hati ini itu dijaga, iman ini itu dijaga, bukan kemudian dites-tes, diuji. Coba ya panglah, hendak umpat kajian Syiah kayak apa gerang, Anda ikut nanti. Tapi kan Ustaz, kita harus tahu kalau di mana kesehatannya. Anda enggak perlu minum Baygon kan untuk tahu itu racun. Ini racun enggak ya? Ah minum ah mati. Enggak. Para ulama sudah menerangkan penyimpangannya, kesehatannya udah jelas. Gak usah main-main. Nanti kalau misalnya Anda masuk ditawarinya kemudian pelacur dari Persia, ngitir lintuhut pian. Ya. Bukan yang standar kita gitu ya. Hidung pesek lah, kulit rada gelap lah. Enggak. Yang dari Persia, kucing Persia aja mahal. Kucingnya mahal. Makanannya mahal. Dijulung iwak sisagin. Mah kucing. Ya Allah. Muak inya dijulung. Aduh. Ya Allah. Gimana perempuannya? Ya, disebutkan ketika Furs atau Persia ditaklukkan, sebagian kaum muslimin ya yang mereka yakni ambil dari papasan perang langsung adalah perempuannya karena sangat cantik. Ya. Apalagi misalnya dengan yang Indonesia saja, lintut pian menggitir, dijulungi pulang nang lebih bening. Bah. Jangan ya, jangan main-main ya. Ulun pernah menyampaikan sedikit tentang ini di pengajian umum gitu ya, di kantor apa gitu, saya lupa instansi. Begitu selesai ada yang nanya, di mana itu pengajiannya? Hei, apaan? Saya yang bahas firman sama sabda satu jam itu saja yang Anda ambil. Aduh, dasar otak kotor. Otak kotor itu apa ya? Yang jammers paham ya? Wallahualam bissawab. Lagunya Jamrut itu. Oke, kita sudahi. Oke, pertanyaan ya. Udah 8:30 ya? Satu aja deh. Karena kalau di sampai jam 10 nih. Mau panjangnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz saya bingung apakah saya masih menjadi seorang muslim atau bahkan sudah keluar dari Islam. Siap? Sebab sejak beberapa bulan yang lalu mulai muncul keraguan dalam diri saya mengenai keberadaan pencipta. Siap? Namun di sisi lain keraguan yang muncul itu sangat bertentangan dengan otak saya hingga saya merasa bingung harus bagaimana. Siap. Di dalam keraguan itu saya tetap melawannya dengan berusaha untuk meyakini bahwa Allah itu ada. Saya berusaha melawannya dengan tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Bahkan saya sangat takut jika harus meninggalkan sholat ataupun puasa Ramadan. Saya juga tidak berani melakukan perzinahan. Namun apakah keraguan yang muncul ini sudah menyebabkan saya keluar dari Islam? Hal ini selalu saya pertanyakan Ustaz. Saya sangat takut berada dalam kondisi ini. Tidak ada ketenangan yang saya dapatkan. Siap. Untuk penanya ya. Mudah-mudahan dia lagi nonton sekarang. Saya nanya balik nih. Karena Anda mempertanyakan keberadaan Tuhan ya. Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda pernah berdoa dengan spesifik permintaan dan terkabul? Dah, saya tunggu nanti jawabannya. Karena spesifik permintaan, Anda doa yang tahu cuman Anda. Waktu berjalan Anda dapatkan yang Anda minta tadi. Siapa yang kabulkan? Mudah-mudahan dia nonton dan bisa menjawab. Atau saya ajak Anda berpikir dalil pakai akal ya. Kamera ini yang penanya ini laki perempuan saya enggak tahu nih. Kalau saya katakan, "Hei penanya, kamera ini tablet ini puyer ini, oh ini tablet ini puyer ya. Kamera ini tablet kamera ini. Sorry ini pemirsa. Tablet ini, buku ini, semua ini tadi nih ada begitu saja. Apakah Anda percaya itu? Hei penanya. Bahwasanya semua yang ada di meja ini itu ada begitu saja. Saya tinggal duduk tadi. Tidak ada yang menyiapkan. Dia datang sendiri dari toko ponselnya. Dia ngesot nih handphone cas. Membuka dirinya, unboxing sendiri. Kemudian menyeting semua aplikasinya. Kemudian dia beli juga alatnya ini. Tablet ini juga halamannya saya disiapkan. Anda percaya enggak? Ya enggak loh Ustaz. Lah perkara handphone saja Anda enggak percaya. Perkara tablet aja enggak percaya. Perkara ini Anda enggak percaya. Ini air nih. Ini. minum nih. Gimana kemudian kita berbicara alam semesta, langit dengan semua kemegahan dan penghuninya, bumi dengan keluasannya, dengan semua keindahannya dan semua penghuninya. Perkara yang kecil, Anda akan menjawab, saya gak percaya. Anda nih, penanya nih. Kalau misalnya suatu saat saya ajak Anda ke, jangan saya ajak ya, berarti saya yang bayarin. Anda sama saya misalnya umroh. Anda bayar dong. Ya, mungkin Maret atau April, kata Ustaz Marto, akan normal ya. Nah, jadi Anda yang kangen sekarang, yakni kalau Anda yang sekarang kangen, itu udah bubar bandnya ya. Kalau Anda sekarang kangen, nabung dulu aja ya, nabung. Mungkin akan normal di bulan Maret atau April. Wah, pas Ramadan tuh, jangan lupa gayetnya. Begitu sampai Madinah, saya katakan kepada Anda, mas atau mbak ini, saya gak tahu laki atau perempuan. Tahukah Anda, Masjid Nabawi ini, tadi malam gak ada. Ini ada begitu saja barusan nih. Kita datang dia ada nih. Percaya Anda sama saya. Yang ada di benak Anda adalah, wah, salah gaet. Salah gaet. Sarap gaetnya ya. Sarap disambatnya ulama. Subhanallah. Iya. Dalil akli, dalil secara akal. Gak mungkin sesuatu itu ada begitu saja. Ada yang buat, ada yang bikin, ada penciptanya. Gak mungkin sesuatu itu bahkan menciptakan dirinya sendiri. Kan tadinya gak ada, kok jadi pencipta? Kan tadinya gak ada, kok jadi pencipta? Gak mungkin sesuatu menciptakan dirinya sendiri. Gak mungkin sesuatu itu begitu aja ada, enggak ada. Ada yang bikin, ada yang buat. Perkara kecil saja, hadirnya gelas ini dengan airnya, kemudian Anda enggak percaya dia ada begitu saja, kecuali ada yang menghadirkan. Apalagi kita berbicara, ini Masjid Imam Syafi'i yang bertanya ini, Anda tahu Masjid Imam Syafi'i? Kemarin enggak ada. Begitu saya pengen kajian, sore tadi terbentuk sendiri ini masjid ini. Wow, enggak pakai tukang. Jadi beberapa semen datang gitu, ngesot semuanya, semuanya bangun sendiri. Gak percaya Anda. Yang ada di benak Anda, wah, Ustaz sarap nih. Bilangnya sarap lagi saya dua kali. Sekali lagi dapat piring saya nih. Enggak kan? Itu akal Anda. Akal Anda pun mengiyakan. Makanya ketika Nabi Muhammad membaca Al-Quran, Am khuliku min ghairi syai'in am humul khaliqun. Bantu Ustaz Farhan. Surah apa itu ya? Am khuliku min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ada di Quran deh pokoknya, lupa saya. Atur, bukan atur ya. Ada deh, tolong carikan. Kata Jubair bin Mut'im, kada qalbi ayyatir. Arti ayat itu adalah, apakah mereka diciptakan dari bukan apa-apa, enggak ada asal-usulnya, atau merekakah sang pencipta? Nabi Muhammad baca, orang kafir dengar. Kata kala itu Jubair bin Mut'im, sahabat yang mulia, belum masuk Islam. Kata beliau, kala itu jantung saya mau terbang. Maksudnya, ini pertanyaan tantangan luar biasa. Iya ya, kita ini ada penciptanya. Atur ya, atur 35. Apakah mereka diciptakan dari bukan apa-apa? Enggak ada asal-usulnya. Atau mereka sang pencipta? Hah? Enggak, kita makhluk. Kita diciptakan, kita dibuat, kita dibikin. Megahnya ciptaan menunjukkan megahnya sang pencipta. Maka nasihat saya, tidaklah masuk syubhat ini kepada Anda kecuali teman-teman Anda gak benar ini. Sorry nih teman-temannya nih, ya. Atau bisa jadi tontonan Anda. Yang Anda tonton gak benar. Begitu banyak channel dakwah misalnya di YouTube yang kemudian mengajarkan akidah yang lurus, kenapa Anda gak nonton itu? Malah nontonnya syubhat ini, syubhat itu, konspirasi ini, konspirasi itu. Enggak usah. Tontonan Anda mungkin salah, teman Anda mungkin salah, hingga keraguan ini muncul. Tapi ingat, ketika Anda seperti ini, insya Allah Anda belum keluar, Anda tidak keluar. Hanya ada keraguan itu. Harus diyakinkan kembali, harus Anda pilih teman-teman yang menguatkan iman Anda. Teman-teman yang mensupport keyakinan Anda. Jadi pilih komunitas yang tepat. Tuntut ilmu, pilih komunitas yang tepat. Dan Alhamdulillah, dalam keraguan seperti ini pun, perhatikan, yang iman masih bercokol. Ini bukti iman masih bercokol. Kenapa? Gak berani dia ninggalin sholat. Jangan sampai orang yang akidahnya lurus, manhajnya lurus, akhlaknya bagus, enggak sholat. Ini ada orang punya keraguan akan Tuhan, enggak berani ninggalin sholat, bukti iman masih bercokol. Apalagi na'udzubillah melakukan, ya, enggak berani ninggalin puasa, apalagi berzina. Ada iman. Levelnya sangat tinggi dibandingkan, atau lebih tinggi dibandingkan Islamnya. Karena itu adalah amalan hati, bukan zahir seperti rukun Islam, yakni yang empat setelah syahadatain tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fikum. Kayaknya satu aja ya. Sisanya mungkin habis ini. Satu lagi ya, satu. Saya nawar ya. Satu. Siap. Ini pas nih pertanyaan ini. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan keselamatan dunia akhirat bagi Ustaz dan jemaah semua kaum muslimin, jemaah kajian offline dan online. Amin ya rabbal alamin. Saya hamba Allah ingin bertanya. Jangan-jangan di KTP-nya betul-betul namanya hamba Allah ini. Saat ini adik saya mondok di salah satu ponpes besar di Kalsel. Intan ilmu dong. Atau baka ya. Beberapa waktu lalu saya melihat postingan salah satu ustadznya yang menampilkan tarian-tarian penyambutan tamu yang katanya itu tarian dari khas dari Tarim, Yaman. Wah, gak mungkin bahkan ya. Gak mungkin Intan ilmu, gak mungkin ya. Ya kali Ustadz Ahmad joget-joget. Sorry Tad. Tarian dilakukan dengan syair-syair bernuansa Islami. Siap. Gimana nuansa Islami itu ya? Bajunya. Iya. Kebanjar kan kemarin lihat saya posternya di pinggir jalan. Grup metal yang pakai jilbab itu ngelihat saya posternya. Enggak dapat tiket aja. Mau lihat posternya aja. Maksudnya gimana Islami itu pakaiannya doang? Aduh, atau nuansanya gitu ya, nuansa ijo-ijo ya, warna Islam ya, kayak masjid kita ini ya. Atau serba segi lapan gitu ya, apa ornamennya serba segi lapan ya. Ya, siap. Mohon petunjuknya. Karena saya mengkhawatirkan adik saya jika hal tersebut baik karena ada wacana adik saya mau melanjutkan pendidikannya ke Tarim. Mohon pencerahannya Ustaz. Gimana mencerahkan Anda ini? Aduh, ya Allah. Untuk Anda ya, ilmui apa yang Anda ingin sampaikan tentang bagaimana kemudian hal-hal yang seperti ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Anda harus ilmui dulu. Kalau sudah Anda mengilmui tentang penyimpangan ini, semua penyimpangan tapi kemudian dihiasi dengan hiasan Islam hingga kemudian dinamakan dengan Islami, musik Islami, pacaran Islami. Gimana pacaran Islami itu? Pacaran tapi bawa mahram ya. Jadi ngapel gitu ya. Kemudian perempuannya kita bawa tapi bapaknya ikut. Double bayarinnya. Ilmui dulu. Dapat Anda kemudian poin penyimpangannya, maka sampaikan. Dan sampaikan yang lurus bagaimana. Tapi ingat, timingnya harus tepat. Kata-katanya juga harus tepat, lembut. Dan kemudian pastinya harus kemudian ditopang dengan doa yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak sebutkan kemudian kota ini penuh dengan kesesatan. Saya enggak tahu bahkan. Tapi saya tahu dia di Yaman. Salah satu kota di Yaman. Dan Yaman itu punya keutamaan luar biasa. Bahkan di sabda Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, al-imanu yamani. Iman itu bercokol kuat, mantap, teguh. Di negeri Yaman. Sabda Nabi Muhammad itu. Tapi jangan sampai kemudian karena hanya satu sabda itu hingga Anda membenarkan semua misalnya kalau di sana ada juga penyimpangan. Enggak, harus takarannya firman dan sabda. Sama seperti perkataan Imam Syafi'i tentang orang yang bisa terbang di udara, jalan di atas air. Wah dong, wah ini karomah nih. Salah-salah ngomong, bahkan mungkin ada yang ngomong mukjizat nih. No. Jangan merasa wah dulu kata beliau. Jangan merasa terperanjat kemudian merasa takjub dulu. Kalau kamu lihat orang bisa terbang, bisa jalan di atas air. Kita berbicara di zaman itu ya. Bukan track slop di zaman sekarang. Bukan di zaman itu. Tahun 200-an Hijri ya. Mesti bahasannya ini adalah wali karomah. Bisa terbang kok. Tapi gak tahu kita terbangnya. Apakah tangan satu? Atau tangan dua? Atau begini? Ini Iron Man. Iya kan? Kalau tangan dua ini Superman. Kalau satu kayaknya Superboy. Kalau gini gak tahu saya. Emprit itu ya. Kata beliau, sampai kamu ukur bagaimana ikutnya dia pada firman dan sabda. Jangan merasa wah dulu dengan orang yang bisa terbang di udara, berjalan kemudian di atas air, atau zaman sekarang sholat di Mekah. Saya tambah-tambahin aja nih. Tidak berkata Imam Syafi'i. Kemana guru? Sidin Jumatan di Mekah ya. Umroh kah? Ada. Ada sidin besokan tadi di sini. Tapi ini lagi. Iya. Anda ke Mekah jam 12 sini, di sana baru duha. Yang khutbah siapa? Sampai kamu timbang dulu bagaimana mengikutinya dia dengan firman dan sabda. Itu patokannya. Dia pengikut Al-Quran dan Sunnah atau bukan? Kalau tidak, ya sudahlah. Itu berarti bantuan syaitan. Bantuan syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Perkataan Imam Syafi'i ini diulangi Syekh Islam Taimiyah dalam fatwanya. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Kalau enggak 9, 11 kali di momen yang berbeda dalam majmu' fatwanya. Beliau ulang-ulang cerita itu. Karena betul-betul kalau itu dihadirkan, diterbangkan. Khususnya kata Imam Taimiyah, ketika hajian seseorang yang kemudian negaranya diwalikan, diterbangkan ketika wukuf di Arafah. Wow, orang lagi wukuf gitu ya, dia terbang. Weh bro, masih di bawah aja. Terbang. Jadi akhirnya orang, wah ini guru waktu, ini guru di Banjar nih. Agro, kayaknya guru Ipan. Guru bahasa Inggris. Ya Allah, ya beliau sebutkan. Atau yang kedua kata Imam Taimiyah, yani jin dan syaitan menyerupai atau menyerupakan dirinya dengan si wali dan orang tersebut dan dia terbang. Ketika orang wukuf, wush, terbang. Dengan mungkin kecepatan yang cukup lambat ya. Karena kalau cepat gak kelihatan. Wush, apa tadi? Ijo, wah berarti Petronas. Merah, wah berarti Ferrari ya. Lambat mungkin lah terbangnya ya. Ya 10 atau 20 km per jam lah. Pas pulang ke negerinya, ini cerita versi saya ya, dari yang saya baca. Pian semalam hajian kah? Waduh, aku di sini aja. Pian semalam terbang. Oh, itu kayak langsung. Kemudian diagung-agungkan ya. Artinya dia tetap mungkin di negerinya, tapi kemudian ada kembarannya yang terbang. Yani di depan kaum muslimin di Arafah sana. Tahun 700-an sudah ada berarti itu ya. Subhanallah. Iya. Jadi patokannya kata Imam Syafi'i, firman dan sabda. Dia pengikut firman dan sabda atau tidak? Kalau iya, itu karomah. Dia bisa terbang, dia bisa jalan di atas air, dia bisa berbicara atau berkomunikasi dengan binatang, misalnya seperti Safina, budak Nabi Muhammad, ngomong sama singa kan? Dia tersesat di satu tempat, bertemu dengan singa, raja hutan. Singa beneran nih, bukan singa yang di Madagaskar, itu sih lucu. Singa beneran nih. Dan dia berbicara hanya ingin tunjukkan jalan keluar dari tempat ini. Dia anter. Disebutkan apa-apa, dia anter. Hingga dapat jalan. Atau mungkin dapat gojek gitu ya. Dan disebutkan seakan-akan dia melambai dengan bahasa binatang. Saya gak ngerti ya. Maksudnya ya bye-bye kah atau selamat jalan. Tapi dengan bahasa Cina. Terserah bahasa gue ingat. Berbicara sama binatang. Padahal bukan Nabi Sulaiman. Karoma. Kenapa? Pengikut firman dan sabda. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu patokannya. Aduh. Hampir jam 9 ya. Enggak apalah. Kita sudahi saja karena kalau dibaca tambah lama lagi. Dan bermanfaat jemaah. Saya dan ikhlas belum mohon maaf. Insyaallah bahasan ini kita sudahi berkaitan dengan kitab-kitab rujukan orang-orang sufi yang sesat dan menyesatkan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana yakni generasi pertama sufi mengaku berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Insyaallah di pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Yang belum dapat kitab sama daftarkan diri ke Al-Akh Supian, yang perempuan kepada istrinya Ustazah siapa? Ustazah Nurdiana. Yang akhwat silahkan ke Ustazah Nurdiana, yang ikhwan ke Supian untuk mendapatkan kitabnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti didata dulu kemudian baru dibagikan pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.